ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah sinamon. Sinamon ini kan apa tuh namanya? Kayu manis, ya. Kayu manis merupakan salah satu rempah terbaik yang kita bisa gunakan untuk memperbaiki fungsi pankreas. Paling banyak digunakan di mana? Sup kan biasanya kan? Ya, jadi kalau lagi makan sup, isinya sup nanti apa? Nanti saya pernah share waktu itu, kalau ibu-ibu pengen bikin sup yang sehat, salah satunya bikin sup yang berasal dari jamur. Ya. Nanti ada isinya di situ, ada kayu manis, ada nanti isinya jahe, ada isinya apa? Bawang putih. Jamur merupakan salah satu sayur yang sangat baik untuk mengikat logam berat. Ya. Kenapa kita perlu memperbaiki tubuh kita dengan dibersihkan dari logam berat? Karena sebagian besar yang kita makan saat ini penuh dengan logam berat. Contohnya apa? Nasi. Nasi itu banyak banget logam beratnya. Dari mana? Pestisidanya kan? Beberapa jenis sayuran-sayuran juga banyak sekali pestisidanya, sayuran ya. Ya. Maka buah juga sama. Jadi kalau ibu-ibu sekalian memungkinkan untuk membeli buah-buahan lokal yang kemungkinan tidak terkontaminasi pestisida, itu bagusnya luar biasa. Ya. Contohnya apa buah yang tidak terkontaminasi pestisida? Manggis kan enggak kena kan? Manggis, duku ya. Apalagi itu? Rambutan ya. Salah beberapanya ya. Dan yang terakhir maksudnya kita jarang dapatkan ya. Nah, ada beberapa jenis makanan Bapak sekalian yang mereka bermanfaat untuk melakukan, atau ketika kita makan makanan tadi, makanan-makanan itu sayur-sayuran seperti ini, dia punya peran yang luar biasa untuk mendetoks badan kita. Jadi bagi Anda di sini, ibu-ibu terutama yang banyak sekali masalah di autoimun ya, bukan ibu-ibu saja ya, bapak-bapak juga, salah satu yang saya sangat sarankan untuk dikonsumsi adalah jus seledri. Jus seledri. Kalau Anda tidak punya jus seledri, ya, Anda bisa pakai brokoli. Ya, brokoli juga bisa digunakan untuk memperbaikilah orang-orang dengan autoimun. Ya. Kalau seledrinya kurang rasanya, baunya kurang serak, Anda bisa tambahkan sedikit apel ke sana, ya, seledri. Dan hati-hati bagi orang-orang yang darahnya rendah, sebab seledri itu bisa menurunkan tekanan darah cepat sekali, ya, cepat sekali. Jadi hati-hati yang makan seledri atau mungkin minum jus seledri. Ya, tadi ada brokoli, ya, termasuk tomat. Tomat itu, ya, bagi Anda ibu-ibu sekalian yang pengen badannya atau mungkin tubuhnya terhindar dari penyakit-penyakit seperti kanker, tomat merupakan salah satu solusi terbaik kalau Anda mau konsumsi setiap hari. Ya, ya, diapain? Di steam. Atau dikukus ya, tomat itu bisa keluar antik ya, tomat itu bisa keluar antik iya, 5 menit lagi katanya, tomat itu bisa keluar anti kankernya ya, kalau dia dikukus sebentar, di steam, nanti dimakan pakai sambal tadi juga boleh ya. Jadi mulailah. Salah satu yang saya sangat sarankan adalah kita mulai dekat dengan buah, kita mulai dekat dengan sayur-sayuran. Ya. Jadi kalau ibu-ibu khususnya, saya kadang-kadang prihatin gitu kan, lihat ibu-ibu gitu kan, atau mbak-mbak gitu pinggir jalan makan, maaf, bakso, mie ayam segala macam. Dia enggak sadar kalau dia rutin kan kayak begitu terus-menerus, susah punya keturunan nanti, serius. Karena apa? Karena banyak masalah di makanan tadi. Banyak sekali masalah di makanan tadi. Dan lagi-lagi ya, bagi Anda yang saat ini ya, khususnya ibu-ibu wanita ya, yang mensnya sudah bermasalah. Men bermasalah itu ada berapa jenis? Ada dua ya, saya coba rangkum saja. Pertama, nyeri yang berlebihan, ketiga, maaf, kemudian waktu yang prolong makin lama, yang ketiga darahnya berlebihan. Jadi kalau sudah tiga indikator mens ini terjadi, maka coba cek list di makanannya, apa yang dimakan tiap hari ya, pasti ada yang bikin ususnya bermasalah. Dan semua yang tadi saya katakan, awal atau asal muasalnya berasal dari usus. Ya. Kalau ususnya benar, baik, karena 80% sistem imun kita dibuat di usus. Ya, 80%, Bu, Pak. Ya.